ada pertanyaan di sini, bagaimana hukumnya orang yang umurnya sudah 50 tahun ke bawah tapi belum diakikah, tapi sudah meninggal, tetap disunnahkan bagi dia, bagi keluarganya mungkin yang ingin mengakikahkannya, dibolehkan tetap yang demikian itu disunnahkan baginya, karena dia telah melewati usia yang sudah panjang usianya, sudah lebih dari 7 hari. Yang tidak diakikahkan itu adalah yang meninggal sebelum usia 7 hari. Wallahu ta'ala a'lam. Seorang anak, pertanyaan berikutnya, seorang anak belum diakikahi, bolehkah ia memberikan biaya akikahnya kepada orang tuanya yang tidak mampu? Kalau yang dimaksud di sini adalah dia berikan uang kepada orang tuanya yang tidak mampu, kemudian orang tuanya membelikan kambing dari uang tersebut, menyembelihnya, mengurusinya, semuanya, tidak mengapa yang demikian. Kalau yang dimaksud seperti ini, dia beli kambing karena mungkin waktunya sibuk, dia minta ta'awun dari orang tuanya. Dia beli kambing, misal laki-laki beli kambing 2, diletakkan di depan rumah orang tuanya. Nanti orang tuanya yang ngurusin, orang tuanya yang mengurusi kambing tersebut, disembelih, dimakan, sampai dibagi-bagikan. Tidak mengapa yang demikian ini. Atau dia memberikan uang kepada orang tuanya, misal 2 ekor kambing, harganya 5 juta. Diberikan kepada kedua orang tuanya, ini pak uang 5 juta, tolong dibelikan kambing untuk akikah saya. Dibelikan kambing, kemudian diurusi sama orang tuanya, kemudian disembelihkan, sampai dibagikan. Tidak mengapa, yang demikian ini juga tidak mengapa. Atau dia memberikan uang kepada orang tuanya senilai 5 juta tadi untuk 2 ekor kambing. Orang tuanya yang membeli, orang tuanya yang mencari, kemudian dia yang mengurusi akikah tersebut semuanya sampai selesai, bukan orang tuanya. Yang demikian ini juga tidak mengapa. Akan tetapi apabila yang dimaksud di sini adalah kambing tersebut diganti dengan uang, saya belum diakikahi oleh orang tua saya, akan tetapi saya ada uang 5 juta. Ini uang 5 juta ini senilai 2 ekor kambing. Saya berikan kepada orang tua saya sebagai ganti dari akikah. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Tidak dia beli kambing, 5 jutanya dikasihkan orang tuanya. Dikasihkan orang tuanya tanpa dia belikan kambing. Tidak dibolehkan. Akikah itu wajib dengan kambing. Tidak boleh diganti dengan uang. Wajib dengan kambing. Tidak sah apabila dilakukan dengan uang. Tidak sah apabila dilakukan dengan hewan selain kambing. Apalagi dengan uang. Apalagi dengan uang. Tidak dibolehkan yang seperti ini. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya seperti tadi. Beri uang 5 juta biar orang tuanya yang ngurus. Kalau misalkan dia ingin berbuat baik kepada orang tuanya, ingin memberikan kebaikan kepada orang tuanya, cari kambing yang harganya di bawah 5 juta. Misal 4 juta bagus kambingnya. Nah, 1 jutanya diberikan kepada orang tua. Ini pak, bu, untuk bapak, untuk ibu, 1 jutanya. Barakallahu fikum. Tapi kalau maksudnya itu punya uang, tapi anaknya belum diakikahi, atau mungkin yang dimaksud orang tuanya belum akikah, orang tuanya belum akikah dan anak ini diberikan kelapangan rezeki, bolehkah anak ini membelikan kambing untuk akikah orang tuanya? Jawabannya adalah boleh. Sebagaimana pembahasan kita tadi, akikah itu wajib bagi ayah. Kalau ayah tidak mampu, boleh ibu. Ibu mengambil andil dalam hal ini. Kalau ibu juga tidak mampu, ayah juga tidak mampu, tidak mengapa pihak lain yang mengakikahkannya, tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengakikahkan cucunya, Bukan Ali bin Abi Thalib yang mengakikahkan anaknya, bukan Fatimah yang mengakikahkan, akan tetapi Nabi SAW langsung kakeknya yang mengakikahkan anaknya Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Dia tuh punya anak, anaknya belum akikah, tapi mau nikahi orang tua mana yang tidak urutkan dari anaknya dulu, orang tuanya dulu. Gimana? Sini. Seorang anak belum diakikahi, bolehkah ia memberikan biaya akikahnya kepada orang tuanya yang tidak mampu? Jawabannya adalah tadi, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah. Akan tapi kalau misalkan yang tadi, misal anak tersebut punya uang, punya uang pas-pasan, dia belum akikah, orang tuanya juga belum akikah, yang mana yang afdol, yang mana yang didahulukan? Orang tuanya dulu apa? Anaknya dulu? Anaknya dulu, dia dulu. Dia mengakikahkan dirinya sendiri dulu, akikahkan dulu dirinya sendiri. Kalau misalkan dia ada kelapangan rezeki, dia ingin mengakikahkan kedua orang tuanya, tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena ya yang wajib adalah untuk diri sendiri terlebih dahulu. Diri tersendiri terlebih dahulu. Karena anak itu sebenarnya kewajiban orang tuanya. Orang tuanya wajib memberikan akikah untuk dia terlebih dahulu. Dulunya. Maka dia bantu orang tuanya dalam hal ini. Dia akikahkan dirinya sendiri. Kemudian jika ada kemudahan, kelapangan berikutnya, silakan dia kalau mau mengakikahkan untuk orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk mengambil alih dalam hal akikah orang tuanya. Hah? Masya Allah. 10. Tafadhalna, bagi yang ada ditanyakan silakan ditanyakan ya, biar waktu tanya jawabnya agak panjang sedikit, tidak mengapa. Waktu tanya jawabnya ya. Ibrahim. Ya, pembahasannya dalam kitab ini, Kulfatul Maudud. Nanti ada. Allah. Mana lagi? Sudah ada. Bolehkah kita diakikahkan oleh suami saat setelah melahirkan bersamaan dengan anak yang akan diakikahkan juga? Jawabannya apa? Boleh. Sebagaimana tadi pembahasan yang telah kita sampaikan, boleh seseorang mengambil alih dalam hukum akikah orang lain. Misal dia memiliki kemampuan, ingin membantu orang lain. Sini, biar saya yang mengakikahkan kamu. Diakikahkan orang lain itu, yang demikian ini tidak mengapa. Sudah lewat pembahasannya tadi dalam pertemuan yang awal-awal tadi yang telah kita sampaikan. Nah, lupa, bisa dilihat dalam Tuhfatul Maudud. Kitabnya tebal. Tebal juga. Dengan sunat itu, akuan sunat, bukan akikah. Kalau akikah, Allah anak anak. Sebatas yang aku tahu baru ini, baru syariat Nabi. Allah alam kalau misalkan ada dalam keadaan dalam umat-umat yang lain, Allah alam bisa dilihat lagi. Itu sunat. Iya. Rasulullah SAW pernah mengakikahkan cucunya. Ada lagi? Masih ada waktu, tafadhalna, bagi yang ingin bertanya. Tidak mengapa kita agak panjang waktu tanya jawabnya. Di luar pembahasan tidak mengapa juga jika ada yang ingin ditanyakan. Yang rusak. Kalau Jadi kambing dua tadi wajib. Wajib. Satu dulu dah apa? Iya. Tetap dua. Tetap dua. Sesuai. Sesuai dengan kelapangan rezeki. Tahun ini. Dah syukur di hari ketujuh aja. Nah, kalau lewat hari ketujuh dah selesai. Timbang, nah, timbang, timbang sekurang sekarang itu sedekah. Senang tu. Misalnya sampai sini, cuma potong tapi. Sampai tidak mampu, tidak dosa. Itu sunnah. Akikah juga misalkan tidak mampu, boleh. Tidak mengapa juga, sunnah punya. Misal dari terus tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu, ya apa boleh buat. Sesuai kemampuan. Bapak Rahman. Bagaimana hukumnya jika membuang undangan atau kertas yang di dalamnya ada nama Allah atau Bismillah? Barakallahu fikum. Tidak dibolehkan bagi seorang yang misalkan dia menyapu, menyapu di rumahnya, dan di antara yang terbuang di situ ada undangan, undangan yang di dalamnya ada nama Bismillah. Maka jangan dibuang ke kotak sampah. Jangan dibuang ke kotak sampah. Ditinggikan dulu, ditinggikan dulu, ditaruh di rak buku mungkin. Nanti ketika ada kesempatan untuk membakar sampah, sebaiknya ini dibakar. Sebaiknya dibakar, dimusnahkan, dihilangkan. Karena dengan dibakar itu dia hilang. Hilang. Akan tetapi kalau dibuang ke kotak sampah, itu jadi kotor. Jadi kesannya menghinakan. Kesannya menghinakan. Jadi bagaimana sebaiknya? Sebaiknya adalah ditinggikan dulu. Ditinggikan dulu ke atas. Kalau sempat baru nanti dibakar. Dihilangkan. Dimusnahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ditinggikan aja. Bismillah. Orang tua saya ingin berkorban, tapi saya dan orang tua belum diakikahi. Mana yang lebih utama? Bolehkah berkorban terlebih dahulu atau harus akikah dahulu? Tinggal dilihat waktunya. Kalau waktunya sudah mendekati kurban, sebaiknya dia berkorban dulu. Akan tetapi kalau waktu kurban masih jauh, masih panjang, maka sebaiknya dia akikah terlebih dahulu dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban di tahun berikutnya. Akikah hukumnya sunnah. Kurban juga hukumnya sunnah. Dua-duanya hukumnya adalah sunnah. Maka bagaimana caranya kita menjamak? Cara kita menjamaknya, mengumpulkannya, mengkompromikannya adalah dilihat waktunya, dilihat maslahatnya. Maslahatnya dari sisi mana? Kalau waktu kurban sudah mendekati, maka sebaiknya dia kurban dulu. Akikahnya dia tunda dulu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di waktu mendatang dimudahkan untuk akikah. Kalau misalkan setelah itu, setelah waktu itu, waktu berkorban sudah habis, misal seperti sekarang masih jauh bulan haji masih jauh. Maka sebaiknya apa yang dia lakukan adalah mengakikahkan dulu. Mengakikahkan diri sendiri. Diakikahkan diri sendiri, dia sembelih kambing untuk dirinya, kemudian dia bagi-bagikan. Dalam keadaan mentah boleh, dalam keadaan sudah masak juga dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena dua-duanya hukumnya sunnah. Kurban hukumnya sunnah. Akikah juga sunnah mu'akkadah. Enggak bisa. Kalau niatnya dikumpulkan, misal kurban sekalian akikah, langsung dua. dua ekor kambing ini niatnya untuk kurban sekalian akikah, boleh atau tidak? Atau kalau sebaliknya jelas tidak bisa ya, akikah kemudian kurban di bulan sekarang jelas tidak bisa, karena kurban itu ibadah makhsusah, ibadah yang khusus waktunya di bulan haji. Misal di bulan haji dia berkurban sekalian akikah dalam satu kambing misalnya, atau dalam dua kambing, boleh ataukah tidak? Jawabannya adalah tidak boleh. Tidak boleh, karena masing-masing dari dua ibadah tersebut adalah ibadatun makhsusatun, ibadah yang khusus, ibadah tersendiri. Ibadah yang tersendiri tidak boleh dijamak. Sama seperti sholat duhur dan sholat asar. Boleh enggak sholat duhur sekalian niat sholat asar? Tidak boleh. Yang seharusnya dilakukan adalah sholat duhur dulu 4 rakaat, kemudian kalau mau jamak sholat asar 4 rakaat lagi di waktu duhur. Boleh dalam keadaan seperti ini, ketika seorang berat dia ingin menjamak sholat, terasa kesulitan bagi dia sholat asar di waktunya, dia jamak duhur dan asar dalam keadaan seperti ini. Kalau sholat duhur 4 rakaat dengan niat sholat asar sekalian, tidak boleh yang seperti ini, tidak dibolehkan. Demikian pula akikah dan kurban. Akikah dan kurban ibadah tersendiri, tidak boleh digabung. Tidak boleh digabung. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya, kalau sholat sunnah boleh, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Iya, kalau sholat sunnah yang ibadah, sholat sunnah mutlak. Mutlak. Kalau sholat sunnah yang enggak mutlak, misalkan sebelum subuh sama duha, enggak boleh. Sholat sunnah yang mutlak, yang mutlak dan serta hayatul masjid mutlak. Mau digabung dengan pemberian wudhu boleh, itu kan mutlak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita hatta mamat, sampai meninggal dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dah. Kembung. Minum. Ayah.